aku tampan, bila ku pakai batu bacan. Ada yang bilang makin gaya kalau pakai kalimaya. Semua orang pakai batu, dari presiden sampai guru, termasuk yang digosok, digosok, digosok. Yang pakai batu orangnya ganteng, gak pakai batu setengah ganteng. Gosok terus biar tambah ganteng. Pakai satu batu orangnya ganteng, dua batu yang makin ganteng. Batu, ada lagi yang lebih syahdu. Kecoa lewat, dibilang tiger eyes. Digosok, digosok, digosok, digosok, digosok.